Masa solat jemaah, saya tengok kaki Tok Imam ada suatu yang hitam. Saya pun mufarakah. Tapi lepas maya, lepas pada mufarakah, saya tengok benda hitam kat kaki Tok Imam bukan nadi. Sebenarnya tahi lalat. Boleh tak saya sambung balik dengan imam tersebut? Boleh, tak ada masalah. Tadi dia niat mufarakah. Ya, bila sujudlah, tahi lalat. Dia ingat ke tahi cicak. Maka dia pun niat masuk balik. Jawabnya boleh. Yang mugi gaduh mufarakah tu apa? Tengok hitam je mufarakah. Tak? Haa. Biar zahir nampak. Baru mufarakah. Neh? Haa. Kain koyok. Tak wajib mufarakah. Nah, walaupun lubang dia besar. Neh? Cari banyak. Daripada pinggang sampai ke lutut. Cari kain Tok Imam. Tak perlu mufarakah. Sebab dalam aja seluar. Haa tak? Haa. Dia bukan memporokok sebab cari, sebab nampak aurat. Neh? Ha. Kalau jatuh kain pun, kalau Tok Imam akak segera, tak wajib lagi memporokok. Ha. Umpama ada Tok Imam, tengah duduk-duduk mana dumoh lagi. Mak-mak-mak-mak, Tok Bilal tinggi komak dia. Ngomong-ngomong-ngomong. Tok Imam kejut tengah cakap dengan bini, kain kelah. Belum jalan, disejit kelah kain. Dia sambil jalan, takkan molek kelah. Tak? Ha. Dah molek tahiyat awal, bangun Tok Imam naik akak ketiga, kain tahiyat lagi. Faham tak? Tok Imam naik dah. Pasal longgok punya pasal. Terpijak, faham lagi? Jadi Tok Imam saja naik, kain tak naik lagi. Tok Imam pun duduk, pakai dengan segera, tak batal lagi semayang. Faham tak? Walaupun makmum belakang tu tengok habis dah. Tak? Dia panggil aurat tu walaupun banyak, tapi ditutup dengan segera. Jangan lagi mufarakah. Nak mufarakah ni biar terimam kain jatuh, terimam wak rilek. Wak tak masuk baru ni mufarakah. Sekiranya saya saja-saja mandi wajib kerana malas mengambil wuduk, adakah sah sebab mandi wajib? 6 perkara. Jawabnya kalau kita niat mengangkat hadas, hukumnya sah. Niat mengangkat hadas hukumnya sah. Neh, ha. Dia tak ada hadas. So, dia ada hadas kecil je. Dia pun mandilah. Dalam mandi tu niat angkat hadas. Jawabnya terangkat hadas kecil. Hukumnya sah juga.